يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat dipertemukan di majlis dan tempat yang paling baik, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat terus dipertemukan di majlis yang seperti ini hingga akhir dari kehidupan kita. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagai wujud dari rasa syukur kita, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah risalah. Sebuah risalah yang diberi judul As-Sayru Ilallah Wad-Daril Akhirah, Perjalanan Menuju Allah dan Negeri Akhirat, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke muqaddimah, pendahuluan yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannif. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة. Ini adalah catatan ringan tentang nazom yang telah aku susun, yang diberi judul dengan Perjalanan Menuju Allah dan Negeri Akhirat. Yahullu ma'aniyaha wa yuwaddihu mabaniyaha. Akan diuraikan makna-maknanya dan dijelaskan maksud-maksud kalimatnya. Fa innaha qad hassalat 'ala kabirin min manazilis sa'irina ila Allah. Sesungguhnya nazom ini telah mengumpulkan langkah-langkah atau fase-fase bagi mereka yang sedang berjalan menuju Allah. Allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im fi jiwari rabbil karim. Yang akan dapat menyampaikan pelakunya ke surga yang penuh dengan kenikmatan di samping Rabbul Karim, Allah yang Maha Mulia. Wa tamna'uhu min adzabil jahim wal hijabil alim. Dan akan mencegah dari adanya azab yang mengerikan, azab neraka jahim, dan siksa yang pedih. Wallahul mas'ul bifadlihi wa mannihi an yaj'alahu khalisan liwajhihi muqarriban indahu. Dan hanya kepada Allah lah tempat meminta dengan segenap karunia dan anugerah yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan ini semua sebagai amalan yang ikhlas, hanya mengharap keridhaan darinya dan kedekatan di sisinya. Itu ikhwati fillah rahimakumullah muqaddimah yang disampaikan oleh beliau penyusun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian berikutnya beliau mengatakan al-ibadatu, ibadah. Qala wa'lam annal maqsuda minal ibadati ibadatullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi 'ala ad-dawam wa suluqut turuqi allati tusilu ila daris salam. Ketahuilah bahwa maksud dari ibadah di sini adalah beribadah kepada Allah, mengenalnya dan mencintainya serta kembali kepadanya secara kontinu, terus-menerus, dan menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikan ke negeri keselamatan, yaitu akhirat, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara soal ibadah, maka tujuan utamanya adalah ini. Setiap kali disebutkan ibadah, maka yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ibadah kepada selain Allah, karena itu dilarang dalam agama, bahkan masuk dalam kategori syirik. Jadi ibadah di sini adalah beribadah kepada Allah, mengenal Allah, mengenal Allah dengan baik, mencintai Allah dan selalu kembali kepadanya, selalu kembali kepadanya, serta berupaya menempuh jalan yang akan mengantarkan ke negeri keselamatan, surga. Tidak ada yang kita harapkan tentunya dalam perjalanan kita hidup di dunia selain surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dicapai diantaranya adalah dengan melakukan ibadah kepadanya. Kemudian kata beliau, wa aktsarun nasi ghalaba alaihimul hissu. Kebanyakan orang saat ini telah terpengaruh oleh perasaan, dikuasai oleh perasaan. Wa malakathumus syahawat wal adat, dikalahkan oleh syahawat dan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Waliyallahu billah. Falam yarfa'u bihadzal amri ra'san, sehingga mereka tidak respek sama sekali dengan persoalan ini. Enggak ada respek sama sekali, tidak ada keinginan untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah dengan baik, kembali kepada Allah dan berupaya menuju jalan keselamatan. Ini semua disebabkan oleh karena perasaan telah mengalahkan mereka. Syahwat dan kebiasaan-kebiasaan buruk telah menguasainya. Sulit memang kalau orang sudah seperti itu keadaannya. Kalau selalu yang dikedepankan adalah perasaan, maka tentu yang dicari adalah kesenangan. Yang dicari adalah kesenangan, karena perasaan itu tentu akan mengajak kita kepada hal-hal yang membuat kita senang. Ya. Kalau syahwat, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk sudah mendominasi di dalam jiwa, ini akan semakin menjauhkan kita dari jalan Allah. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi tujuan utama hanyalah kesenangan semata. Nah, ini perlu untuk kita sadari, karena banyak orang yang seperti ini ternyata keadaannya. Syekh mengatakan mereka yang seperti ini keadaannya, lam yarfa'u bihadzal amri ra'san, sama sekali tidak ada respek. Enggak respek kepada yang namanya ibadah, enggak respek kepada hal-hal yang bisa mengantarkannya ke negeri keselamatan. Ya. Wala ja'aluhu libina'ihim asasan. Mereka tidak menjadikan, mereka tidak membangun bangunannya, atau mereka tidak menjadikan hal ini sebagai landasan bagi bangunannya. Enggak menjadikan ibadah, tidak menjadikan jalan yang menuju kepada keselamatan ini sebagai landasan bagi bangunannya. Maksudnya bagi perjalanannya dalam hidupnya. Bal a'radu anhu ishtighalan bisyahawatihim. Yang ada mereka berpaling karena sibuk dengan syahwatnya. Wa tarakuhu 'uqufan 'ala muradatihim. Mereka meninggalkannya dan terus-menerus bersama dengan keinginannya. Wa lam yantahu li istidraki ma fatahum fi awqatihim. Mereka tidak mau mengetahui atau mengganti waktu yang telah mereka lewati. Waktu yang telah mereka sia-siakan. Fahum fi jahlihim wa zulmihim hairun. Hingga akhirnya mereka dalam kebodohan dan kezolimannya kebingungan. Wa ala hududi anfusihim asyagilah anillah mukibbun. Mereka lebih menyibukkan diri mereka sendiri daripada menyibukkan dengan Allah. Wa an dzikri rabbihim ghafilun. Mereka lalai dari mengingat Rabb-nya. Wa li masalihi dinihim mudhayyi'un. Mereka menyia-nyiakan kemaslahatan agamanya. Wa fi sukri 'ishqil ma'lufati haimun. Dan dalam kecintaannya terhadap hal-hal yang buruk, mereka menjadi gila. Ini akibat dari perasaan, syahwat dan kebiasaan yang mendominasi. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mendominasi. Akibat dari kelalaian dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nassallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Mereka melupakan Allah. Maka Allah pun merupakan mereka. Ketika mereka lupa kepada Allah, maka Allah juga lupa kepada mereka. Allah lupakan mereka. Ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik. Allah merupakan mereka, ini adalah hukuman, azab bagi mereka. Karena pada dasarnya kejelekan apapun yang kita terima, yang kita rasakan, itu akibat dari kesalahan yang kita lakukan sendiri. Sebab kejelekan itu selamanya tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita di ayat ini. Bagaimana Allah jelaskan bahwa Allah itu tidak mendzalimi seorang pun dari kalangan makhluknya. Maka Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang mendzalimi diri-dirinya. Allah tidak melupakan mereka, tapi justru mereka yang melupakan Allah. Saat mereka melupakan Allah, Allah hukum. Apa hukumannya? Allah lupakan mereka. Maka jangan pernah lalai dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Harus selalu ingat bahwa ada target yang harus kita kejar. Sebab hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara, sekedar singgah saja. Kalau kita tidak punya target, kalau kita tidak punya tujuan, maka dipastikan kita akan celaka. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui bagaimana caranya kita berjalan menuju Allah agar sampai ke negeri akhirat, ke surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Perlu memikirkan hal ini supaya kita tidak lalai. Hidup di dunia itu ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah darul akhirah. Kalau ingin selamat, maka berjalanlah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walam yatanabbah min hadihir raqdatil azimati wal musibatil jasimati illal qalil minal uqala wan nadir minan nubala. Tidak ada yang perhatian dari kelalaian yang besar yang seperti ini dan musibah yang mengerikan yang seperti ini illal qalil minal uqala, kecuali hanya sedikit dari kalangan orang-orang yang berakal, wan nadir minan nubala, dan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Jadi hanya sedikit saja yang sadar, hanya sedikit saja yang mempunyai respek, ya, betapa pentingnya melakukan ibadah dan betapa pentingnya selalu berjalan menuju Allah, mengupayakan supaya bisa sampai ke surganya. Dan memang faktanya terhadap hal-hal yang sifatnya baik itu jumlah manusia yang perhatian sangat sedikit. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari kalangan hambaku yang senantiasa bersyukur. Allah selalu puji jumlah yang sedikit di dalam Al-Quran. Itu menandakan bahwa yang selamat jumlahnya tidak banyak. Bahkan Nabi pun mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati, akan tetap ada sekelompok kecil. Sekelompok kecil, bukan sekelompok yang besar, yang banyak jumlahnya, tapi sekelompok kecil. Zahirina 'alal haq, yang mereka tetap eksis di atas kebenaran. Maka jadilah kita bagian dari sekelompok kecil itu. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan bimbingannya kepada kita, petunjuknya kepada kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa tetap berada di atas kebenaran dan masuk dalam golongan yang sedikit itu. Ya. Kalau yang banyak itu Allah singgung, wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu taati kebanyakan orang di muka bumi ini, karena hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Karena itu kita tidak perlu terlalu bangga dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang besar. Dan kebenaran tidak diukur dari jumlah seberapa banyak pengikutnya. Kalau kita mengukur kebenaran dengan jumlah pengikut, maka kita mengikuti cara berpikirnya kaum jahiliyah dulu. Kalau kaum jahiliyah dulu memang seperti itu. Ketika jumlah pengikut dalam sesuatu itu banyak, maka mereka meyakini itulah kebenaran. Tapi saat jumlah pengikut dalam sesuatu itu sedikit, maka mereka katakan ini adalah kebatilan. Padahal faktanya tidak demikian. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa yang perhatian terhadap kelalaian yang seperti ini, yang tadi kita sebutkan, ya, perhatian terhadap musibah yang mengerikan yang seperti ini, itu hanya sedikit. Sedikit saja dari kalangan orang-orang yang masih memiliki akal. Masih berjalan dengan baik akalnya. Nah, mereka-mereka yang seperti itu keadaannya, kata Syekh, fa'alimu, mereka tahu. Annal khasarata kullal khasarah al-ishtighalu bima la yujdi ala sahibihi illal wabal wal hurman. Mereka tahu bahwa kerugian yang sesungguhnya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak memberikan apa-apa kepada pelakunya kecuali keburukan. Orang-orang berakal, orang-orang yang punya ilmu, mengerti betul bahwa yang disebut dengan kerugian itu adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa kecuali keburukan. Maka mulai dari hari ini, jangan pernah menyibukkan dengan sesuatu yang justru di dalamnya mengandung keburukan. Kita harus selalu waspada, sebab kalau kita sudah mulai sibuk dengan hal yang seperti itu, maka secara berangsur kita akan meninggalkan kebaikan dan mengabaikan segala hal yang mengandung unsur kebaikan. Itu sudah pasti. Kata para ulama, kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, maka kita akan sibuk dalam keburukan. Waliyadzubillah. Semua ini berpulang dan kembali kepada kita. Hal yang patut untuk terus kita ingat bahwa sekarang ini kita di dunia itu sedang berupaya berjalan menuju Allah. Untuk sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya orang yang berakal sekali lagi yang tahu seperti ini. Jangan coba-coba sibukkan dengan keburukan. Secara perlahan, secara berangsur, kita akan meninggalkan kebaikan. Ya. Sibukkan dengan kebaikan, maka keburukan secara perlahan akan kita lewati. Seberapa banyak waktu kita gunakan untuk menyibukkan diri dalam kebaikan, maka seperti itu pula kejelekan yang akan kita tinggalkan. Ya. Qala wala yu'awwidhuhu mimma yu'ammilu illa al-khusran. Mereka orang-orang yang berakal juga tahu bahwa kerugian yang sesungguhnya sekali lagi adalah menyibukkan dengan sesuatu yang tidak mendatangkan kecuali keburukan dan tidak memberikan ganti dari apa yang diharapkan kecuali kerugian. Ya. Fa'atharu al-kamila 'ala an-naqisi. Maka mereka, orang-orang yang berakal ini, mereka memprioritaskan sesuatu yang sempurna atas sesuatu yang bersifat kurang. Waba'u al-faniya bil-baqi. Mereka menjual kefanaan dengan keabadian. Artinya lebih memprioritaskan sesuatu yang abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Jadi mereka lebih fokus kepada negeri akhirat. Wa tahammalu ta'abat taklif wal ibadah. Mereka pun berani menanggung berbagai macam kesulitan dan kelelahan dalam beribadah. Hatta sarat lahum laddatan wa adatan, sehingga ibadah itu menjadi satu kelezatan dan kebiasaan mereka. Ya. Ini yang kita singgung tadi. Kalau sudah terbiasa dan sibuk dengan kebaikan, maka yang menjauh dari kita adalah keburukan. Kebaikan akan menjadi sebuah kelezatan tersendiri, sebuah kenikmatan tersendiri, dan bahkan kebiasaan. Ya. Thumma saru ba'da dalika sadatan. Kemudian setelah itu mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, semua ini tentu membutuhkan upaya. Semua ini tentu membutuhkan kesungguhan. Kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh santai, karena kita tidak tahu sampai umur berapa kita masih diberi kesempatan hidup. Sementara semakin bertambahnya umur, semakin dekat dan semakin jauh perjalanan kita. Semakin dekat kepada kematian, semakin jauh perjalanan kita. Sekali lagi, ini butuh kesungguhan, butuh perjuangan. Kemudian Syekh mengatakan, fasma' sifatihim wasta'in billah 'alal ittisafi biha. Maka dengarkanlah beberapa dari sifat mereka, orang-orang yang berakal. Yang betul-betul perhatian dan selalu sadar. Yang lebih memprioritaskan sesuatu yang sempurna dari sesuatu yang sifatnya kurang. Yang lebih cenderung prioritas kepada sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang sifatnya sementara. Dengarkan sifat mereka itu seperti apa supaya bisa kita contoh. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, alal ittisafi biha, agar bisa bersifat dengannya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang telah berhasil dalam perjalanannya. Ya. Syekh sekarang akan menjelaskan seperti apa sih sifat-sifatnya. Ciri-cirinya. Ciri-ciri mereka, orang-orang yang berakal yang disebutkan tadi jumlahnya hanya sedikit, tapi punya perhatian yang luar biasa besarnya. Perhatian terhadap ibadah dan kesadaran bahwa dirinya sedang berjalan menuju Allah dan bercita-cita untuk meraih apa? Surga. Ya. Qala sa'idal ladzina tajannabu subulal rada. Kata Syekh dalam nazomnya, sa'idal ladzina tajannabu subulal rada. Sungguh beruntung orang-orang yang menjauhi jalan-jalan yang buruk. Wa tayammamu limanazilir ridwan. Dan mereka menuju jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nazam yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian beliau mengatakan, hadza huwa aslu tariqihim wa qa'idatu sayri fariqihim. Inilah inti dari jalan yang mereka tempuh dan kaidah perjalanan mereka. Inilah inti dari jalan yang mereka tempuh dan kaidah perjalanan mereka, prinsip dalam perjalanan mereka. Yaitu apa? Innahum tajannabu turuqal khusran. Bahwasanya mereka itu selalu berupaya menjauhi jalan-jalan yang akan mengakibatkan atau mendatangkan kerugian. Wa tayammamu turuqar ridwan. Dan mereka beralih menuju jalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Jalan-jalan yang bisa mendatangkan kerugian mereka tinggalkan, mereka hindari, mereka jauhi. Sedangkan setiap jalan yang bisa mengarahkan kepada ridha Allah mereka tuju. Nah ini, itu yang pertama. Jadi selalu memprioritaskan hal yang baik, hal yang paling utama. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya ingin rugi. Tapi karena kelalaian bisa jadi banyak yang terjerumus dalam kerugian. Secara fitrah manusia itu enggak ada yang rugi, enggak ada yang mau rugi. Enggak ada yang mau celaka. Tapi karena kelalaian bisa terjadi jatuh dalam kerugian dan kecelakaan. Makanya harus selalu respect kepada hal-hal yang baik. Hormati segala bentuk kebaikan. Amalkan. Jangan diabaikan. Tajannabu turuqas syaitan wa qasadu ibadatar rahman. Mereka menjauhi jalan-jalan setan dan menuju peribadatan kepada Allah. Jalan-jalan setan mereka jauhi. Mereka melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan, wa yuridu syaitan antamilu mailan azima. Lihat. Yuridu syaitan antamilu mailan azima. Yang diinginkan oleh setan itu kamu berpaling sejauh-jauhnya. Ini yang diinginkan oleh setan. Berarti kalau kita menuruti jalannya setan, sudah pasti kita menyimpang, berpaling dari Allah sejauh-jauhnya. Orang-orang yang berakal, mereka berupaya menjauhi jalan-jalan setan. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah mengingatkan kita untuk waspada. Waspada dari segala macam bujuk rayu, tipu daya, godaan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan, program-program setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, siapa saja yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fakhsya. Maka ketahuilah bahwa setan itu selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan yang keji. Gak ada cara lain kalau kita ingin selamat dari itu kecuali meninggalkan jalannya setan. Makanya orang-orang yang berakal disebutkan oleh saya di sini, tajannabu turuqas syaitan, mereka meninggalkan jalan-jalan setan dan beralih menuju peribadatan kepada Allah. Tajannabu turuqal jahim, mereka juga menjauhi jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Watayammamu subulan na'im, lalu mereka beralih menuju jalan yang menuju kepada kenikmatan, yaitu surga. Taraku as-sayyi'at wa amilu al-hasanat, mereka meninggalkan kejelekan dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Apa yang disebutkan tadi itu perkara-perkara yang bertolak belakang. Pertama, jalan yang mendatangkan kerugian bertolak belakang dengan jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Kedua, jalan setan bertolak belakang dengan peribadatan kepada Allah. Ketiga, jalan yang mengarahkan ke neraka itu bertolak belakang dengan jalan yang akan menyampaikan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Kejelekan bertolak belakang dengan kebaikan. Ini perkara-perkara yang tidak bisa bersatu. Jangan sampai salah memilih. Kalau kita memilih salah satunya, maka kita akan meninggalkan yang lainnya. Pilihlah jalan yang menuju kepada keridhaan Allah. Pilihlah jalan yang isinya peribadatan kepada Allah. Pilihlah jalan yang mengantarkan ke surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Pilihlah kebaikan. Jangan memilih keburukan, jangan memilih neraka, jangan memilih jalan setan, jangan memilih jalan yang justru mendatangkan kerugian. Ini pilihan dan pilihannya hanya ada dua. Pilihan dan pilihannya hanya ada dua. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk terus menyadari, terus dalam keadaan waspada, berhati-hati, jangan sampai salah jalan. Ingat bahwa kita sekarang sedang dalam perjalanan, ya. Dan perjalanan kita yang kita tuju hanya Allah dan surganya. Kalau kita lalai, bisa jadi kita tidak akan sampai. Hal yang seperti ini butuh untuk selalu diingatkan kepada kita. Karena memang begitu besar, begitu kuat kebutuhan kita kepada yang namanya peringatan. Sebab kita ini makhluk yang memang rentan melakukan kesalahan. Dan rentan lupa kalau tidak diingatkan. Makanya salah satu doa yang diajarkan kepada kita yang juga disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa atau karena kami melakukan kesalahan tanpa disengaja. Memang rentan kita melakukan kesalahan. Rentan lupa. Makanya ada yang menyebutkan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu letaknya kesalahan dan kelupaan. Bahkan Nabi pun mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu sangat rentan melakukan kesalahan, namun yang paling baik adalah yang ketika jatuh dalam kesalahan mereka segera bertaubat. Memang betul, yang paling baik itu bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini betul. Ya. Karena tidak ada di antara kita yang luput dari yang namanya apa? Kesalahan. Tetapi kita harus berupaya. Harus ada kesungguhan dari kita. Ya. Untuk senantiasa ada di jalan yang benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingannya kepada kita. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadainahun najdain. Kata Allah, kami berikan dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kita dalam perjalanan ini memang dihadapkan kepada dua jalan. Yang satu jalan yang baik, yang satunya jalan yang buruk. Jalan mana yang akan kita tempuh? Jangan sampai kita dikalahkan oleh perasaan kita sendiri yang selalu mengajak kepada kesenangan yang semu. Jangan sampai kita dikalahkan oleh syahwat dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita harus selalu sadar. Qala nazzahu qulubahum wa alsinatahum wa jawarihahum min anil muharramati wal makruhati wa shagaluha bi fi'lil wajibat wal mustahabbat. Nazzahu, mereka orang-orang yang berakal ini, nazzahu qulubahum, berusaha membersihkan hatinya, lisannya, dan anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan dan perkara-perkara yang makruh. Mereka menyibukkan dirinya dengan mengerjakan kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan. Hati, lisan, anggota badan. Ini adalah tiga perkara yang ada dalam diri kita. Tiga perkara yang harus selalu kita rawat, kita jaga dengan baik. Hati, lisan, dan anggota badan. Satu sama lain saling berhubungan. Orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang mengerti kalau ketiga perkara ini adalah hal yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Karena itu mereka berupaya membersihkan hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Dari apa? Dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang buruk. Semua mereka lakukan demi mewujudkan hal ini. Bersemangat menuntut ilmu, bersemangat beramal. Sangat respek terhadap hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Keimanannya selalu dirawat, dijaga. Karena yang bisa menjaga hati, menjaga lisan, menjaga anggota badan adalah ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, dan amal itu. Itu yang akan menjaga hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita. Anggota badan yang dimaksud ini adalah kaitannya dengan tindak tanduk dan perilaku kita. Ya. Kenapa lisan dipisahkan walaupun termasuk ke dalam anggota badan? Karena ini sifatnya lebih khusus, ya, kalau lisan itu. Makanya dipisahkan, hati, lisan, dan anggota badan. Walaupun sebenarnya kedua-duanya, bahkan hati dan lisan, bagian dari anggota badan. Kemudian tahallau bil akhlaqil jamilah. Mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang indah, akhlak yang terpuji. Ini juga penting. Bagaimana bisa orang yang sedang berjalan menuju Allah dan ingin menggapai surganya tidak memiliki akhlak yang baik? Nggak akan ada yang percaya. Karena akhlak ini adalah sesuatu yang paling pertama di mana orang lain akan menilai kita. Hati-hati. Ya. Orang lain itu nggak akan menilai pertama kalinya apa sih pemikirannya, seperti apa ibadahnya, kayak apa akidahnya, nggak. Yang paling pertama akan dinilai orang oleh orang lain kepada kita adalah dari akhlaknya. Dari cara kita bertutur kata, dari cara kita berperilaku, itu. Itu yang akan pertama kali mereka nilai. Makanya kalau antum dengar, kan sering dengar berita ya, bagaimana para teroris itu bisa lama bersembunyi di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Tiba-tiba ditangkap saja. Masyarakat heran, bingung, loh, selama ini kok bagus, akhlaknya baik, itu kan, sopan, penuh adab, interaksi juga bagus dengan masyarakat, kecolongan kan masyarakat, Kecolongannya dari apa? Disebabkan karena apa? Disebabkan karena perilakunya baik, karena akhlaknya baik. Jadi masyarakat percaya. Makanya saya katakan tadi bahwa hal pertama yang akan ditilai oleh orang lain dari diri kita ini adalah apa? Akhlak. Itu. Maka orang-orang yang berakal, yang sedang berupaya berjalan menuju Allah dan menggapai surganya, mereka menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Kita tidak sedang bicara tentang teroris. Terorisme walaupun akhlaknya baik ya tetap teroris, ya kan? Layak untuk dihukum. Tapi yang perlu untuk kita garis bawahi adalah akhlak ini. Ini hal yang penting sekali. Kepercayaan orang lain kepada kita itu akan tumbuh dari akhlak, perilaku kita. Ini pula yang membuat orang-orang di sekitar Nabi kita Muhammad SAW dulu, pas awal kali beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, menjadi simpati kepada beliau. Karena akhlaknya, karena kejujurannya, karena amanahnya. Beliau kan dikenal sebagai sosok yang jujur, sebagai sosok yang amanah. Ini yang membuat jatuh hati banyak orang kepada beliau. Termasuk istri pertama beliau, ya kan? Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi sangat penting sekali. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Beliau sendiri mengatakan, "Bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Makanya salah satu dari misi dakwah beliau itu adalah memperbaiki akhlak selain mengajarkan Quran dan Sunnah. Salah satu misinya adalah memperbaiki akhlak. Nah. Qala wa takhallaw minal awsafi ar-radhilah. Dan mereka mengosongkan, membebaskan diri mereka dari sifat-sifat, karakter-karakter yang rendahan, yang jelek. Ya. Otomatis kan, kalau seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang indah, tentu akan terbebas darinya sifat-sifat yang buruk. Akhlak yang baik ini ada yang perlu dipelajari, ya, sehingga kita mengetahui adab, etika. Makanya dalam ilmu Islam itu ada adab. Adab ini, adab itu, semuanya diatur. Ada juga akhlak yang memang bawaan, ya, fitrah. Selain kita belajar disiplin ilmu seperti akidah, tauhid, fikih, dan ilmu-ilmu Islam lainnya, kita juga perlu mempelajari adab. Bahkan kebutuhan kita kepada adab yang baik itu bisa dikatakan jauh lebih kuat di masa ini. Jauh lebih kuat. Karena adab, etika, norma sekarang ini sudah banyak dilanggar. Perhatian para salaf juga begitu besar kepada yang namanya adab. sampai mereka mengatakan ta'allamu al-adaba qabla an tata'allamu al-ilma. Pelajari dulu oleh kalian adab sebelum kalian belajar ilmu. Sampai seperti itu. Ini menandakan bahwa memang adab itu sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dan adab kaitannya sangat erat dengan akhlak. Kalau bicara adab, ya tentu menyangkut akhlak. Akhlak ini kan gambaran secara umumnya, globalnya. Rincian-rinciannya adalah adab. Al-adabu ma'allah, al-adabu ma'ar-rasul, al-adabu ma'al-walidain, al-adabu ma'an-nas. Ya gitu. Ada adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, kedua orang tua, adab kepada manusia secara umum. Itu rinciannya. Semuanya masuk dalam bingkai akhlak. Orang-orang yang mengerti agama, mengerti kitabullah, sunnah Rasulullah, belajar atau mempelajari keduanya, sudah semestinya memiliki akhlak yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah pertama. Ya, sifat pertama dari orang-orang yang berakal, yang mereka punya respect, punya perhatian terkait dengan perjalanan menuju Allah dan upaya untuk menggapai surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sifat mereka atau langkah mereka yang pertama adalah ini. Menjauhi jalan-jalan yang buruk dan menuju jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya tadi. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan. Insyaallah ini pertemuan pertama. Semoga kita dapat melanjutkannya kembali di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.